Mitra bisnis, Indopos menulis, puluhan anggota sebuah ormas hari Minggu lalu mendatangi sejumlah mal di Depok dan meminta pengelola menutup area food court saat awal puasa dari jam 9 pagi sampai 12 siang untuk toleransi dan menghormati agama yang sedang menjalankan perintah agama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat Dawam Raharjo. Pak Dawam, apa komentar Anda tentang hal ini? Wah, itu harus dilaporkan ke polisi. Itu melanggar hukum itu. Orang kok tidak boleh menutup mall atau food court bulan puasa itu nggak boleh. Nggak bisa itu. Itu sudah saya tulis juga itu di Kompas itu. Kalau anjuran untuk menghormati puasa itu harusnya datang dari pemerintah atau pada orang non-muslim, bukan oleh orang yang berpuasa itu sendiri. Itu gak benar itu. Masa dia puasa, orang lain suruh menghargai. Dia puasa aja. Kalau dia puasa, ya puasa. Kalau gak mau makan, ya gak usah datang ke food court. Jangan suruh. Itu kan hak umum itu. Itu hak umum. Jadi orang yang puasa itu harus menghargai orang yang tidak puasa dong. Masa minta dihargai? Ini gak benar itu. Minta dihargai juga gak boleh. Itu memalukan itu. Saru itu dalam bahasa Jawanya itu. Yang namanya puasa itu kan harus menahan diri. Negara barat gimana coba? Misalnya di Amerika. Masa mereka juga akan melakukan hal yang sama kalau di Amerika? Itu orang yang melakukan sweeping itu harus ditangkap itu. Harus ditangkap itu. Karena dia melanggar hukum. Puasa itu ya sudah puasa saja. Menahan diri, gak usah minta dihormati orang. Itu memalukan itu, memalukan Islam itu. Demikian Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat Dawam Raharjo. Saya Wendy Lim.